Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى حدثنا الأستاذ أبو منصور ini sudah dibaca? Sudah? Berarti setelahnya. نعم Barakallahu. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala sami'tu al-Ustadz Aba Mansur 'ala ithri hadha al-hadith alladhi amlahu 'alaina yaqul su'ila Abu Hanifata 'anhu faqala yanzilu bila kayfin. Berkata al-Imam As-Sabuni rahimahullah masih dalam penyebutan jalur-jalur periwayatan hadis, sanad-sanad hadis yang menjelaskan tentang penetapan sifat an-nuzul, sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Pada kesempatan kali ini beliau membacakan atau mengatakan rahimahullah, saya telah mendengar al-Ustaz Aba Mansur beliau berkata setelah menyebutkan hadis ini yang telah diimlakkan, didiktekan kepada kami untuk dicatat. Yaqul, beliau Abu Mansur, al-Ustaz Abu Mansur mengatakan su'ila Abu Hanifata anhu. Abu Hanifah pernah ditanya tentang hadis-hadis yang menunjukkan menetapkan sifat nuzul, sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Maka Abu Hanifah, salah satu imam dari imam mazhab yang empat selain dari Imam Malik, Ibnu Anas dan juga Imam Asy-Syafi'i, dan yang keempat Imam Ahmad Ibn Hanbal yang dikenal dengan Al-A'immah Al-Arba'ah, imam-imam yang empat yang terkenal dengan madhahib Al-Madhahib Al-Arba'ah, empat madhab yang ada. Abu Hanifah ditanya tentang hadith-hadith tersebut, maka beliau menjawab yanzilu bila kaifin. Allah Subhanahu wa taala turun ya tanpa diketahui kaifiyahnya. Kaifiyah ya bagaimananya dari sifat turun tersebut. Di sini ada sebuah faedah yang akan kita bacakan berkaitan tentang Abu Hanifah. Karena para ulama sejak zaman dahulu, sejak zaman salaf, di antara mereka ada yang mencela Abu Hanifah, mengkritik dengan kritikan-kritikan yang tajam. Bahkan al-Imam Abdullah ibnu Ahmad ibnu Hanbal, putra dari al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, menulis dan membuat satu bab khusus dalam kitabnya As-Sunnah. Beliau Abdullah ibn al-Imam Ahmad Abdullah al-Sheikh al-Imam Abdullah putra dari al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah mempunyai kitab As-Sunnah yang menjelaskan tentang pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam kitab tersebut beliau menulis satu bab khusus yang menjelaskan bahwa Abu Hanifah berjalan di atas madhabnya Jahmiyah dan menukilkan asar-asar dari beberapa ulama salaf, di antaranya Abdullah ibn Mubarak dan juga Sufyan ibn Uyainah dan juga Malik dan juga Abu Ishaq dan yang lainnya. Banyak sekali penukilan-penukilan yang menjelaskan, ya, dan ini dijadikan sebagai sandaran untuk mengkritik keras terhadap akidah Abu Hanifah. Namun di sisi yang lain, seperti Al-Imam At-Tahawi yang terkenal dengan kitabnya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, atau Al-Imam At-Tahawi yaitu pemilik matan kitab At-Tahawi yang kemudian disyarah oleh Ibnu Abil Aziz dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. At-Tahawi menerangkan bahwa Abu Hanifah berjalan di atas mazhab, di atas akidah, ya, seperti akidahnya para salaf as-salih secara globalnya. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini telah diajukan kepada para ulama. Di antaranya ada sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Arafat Al-Muhammadi Al-Yamani hafizahallahu ta'ala. Syekh Arafat hafizahallahu ta'ala menyebutkan dengan jawaban yang panjang tentang permasalahan ini, tentang permasalahan akidah Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala yang terkenal, ya, salah satu dari imam-imam mazhab yang empat. Maka dari jawaban yang panjang tersebut, beliau mengawalinya dengan ucapannya, berkata Syekh Arafat hafizahullah ta'ala, al-kalamu fir rijal wa bayani khata'il mukhti'in min dinina wa huwa min a'zamil jihad idha akhlasa sahibuhu wa arada wajha Allah wa dar al akhirah wa ma kutibat kutubul jarhi wa ta'dil illa hifadhan ala hadha ad-din wa hifadhan ala sunnati sayyidil mursalin. Kata beliau, pembahasan dalam, ya, mengkritisi para rawi-rawi atau orang-orang tertentu dan menjelaskan kesalahan orang-orang yang salah, itu termasuk bagian dari agama kita. Dan itu termasuk dari jihad yang paling agung, dengan syarat jika seseorang yang mengucapkannya tersebut mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah dan hanya untuk menginginkan wajah Allah, menginginkan negeri akhirat, tidak didasari oleh hawa nafsu ketika berbicara, mentahdir atau, ya, memvonis seseorang yang menyimpang, menjelaskan kesalahan orang-orang yang sesat dan menyimpang, tujuannya adalah, ya, menegakkan agama, betul-betul ikhlas karena Allah, karena ini bagian dari al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yang dia inginkan hanyalah wajah Allah dan negeri akhirat. Dan tidaklah ditulis kitab-kitab jarh wa ta'dil kecuali sebagai bentuk penjagaan terhadap agama ini. Dan sebagai bentuk penjagaan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Syekh Arafat hafizahullah melanjutkan penjelasannya, "Wa ma satarahu al-Imam Abdullah ibn Ahmad rahimahullah fi kitabih as-sunnah wa min hadha al-bab alladhi qasada sahibuhu bayana as-sunnah wa radda 'ala al-mukhalif. Dan apa yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah putra dari Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah dalam kitabnya As-Sunnah sampai menyebutkan bab khusus membahas tentang ya kesalahan-kesalahan Abu Hanifah dan menukilkan asar-asar para ulama salaf yang mengkritisi Abu Hanifah. Kata beliau, apa yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah putra dari Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal ini dari bab ini sebagai bab ya untuk menegakkan agama dan tujuannya beliau ya bi'idznillahi azza wa jal adalah ikhlas karena Allah azza wa jal sebagai bentuk ya penerangan sunnah dan membantah dari orang-orang yang menyelisihi dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad saqa al-imam Abdullah kalam al-a'immah bi sanadihi fa kutubuhu nushan lil ummah. Dan beliau al-imam Abdullah ibn al-imam Ahmad ibn Hanbal tersebut ya membawakan kritikan-kritikan beliau ya dengan menyandarkannya dari kalangan dari ucapan para ulama salaf ya dengan sanadnya dengan ya jalur-jalur periwayatannya. Maka kitab beliau ini ya atau beliau menulis fakatabahu nushan lil ummah, beliau tulis bab khusus berkaitan tentang Abu Hanifah tersebut ya sebagai bentuk nasihat bagi umat Islam, sebagai bentuk nasihat bagi umat Islam. Kemudian sekarang kata beliau, ini akan saya bacakan secara ringkas, bagaimana cara ia menyikapi asar-asar tersebut, penukilan-penukilan dari para ulama yang mengkritisi dengan sangat tajam ya terhadap Abu Hanifah tersebut. Maka kata beliau Syekh Arafat hafizahullah taala yang baru-baru ini ya telah menyelesaikan ya derajat doktoralnya ya, beliau telah lulus dan telah mendapatkan gelar doktor ya dari Al-Jamiah Al-Islamiyah di Madinah ya An-Nabawiyah hafizahullah taala wara'ah. Beliau menyimpulkan Syekh Arafat hafizahullah bahwa barang siapa yang membaca dengan teliti apa yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah putra dari Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah dalam kitabnya As-Sunnah tersebut pada bab khusus tentang Abu Hanifah rahimahullah, maka akan didapati kritikan-kritikan kepada Abu Hanifah rahimahullah taala disebabkan karena empat perkara. Yang pertama, al-qaul bi khalqil Qur'an, pendapat tentang khalqul Qur'an, Al-Quran adalah makhluk. Yang kedua, al-qaul bil khuruj ala a'immatil jawr. Yang kedua, pendapat tentang bolehnya memberontak kepada pemimpin-pemimpin yang zalim, yang menganiaya. Yang ketiga, bid'atul irja', bid'ah al-irja', murji'ah, yang nanti dikenal dengan murji'atul fuqaha. Yang keempat, al-akhdhu bil qiyasi war ra'yi wa tarki sunan wal athar, yaitu sangat berdalam-dalam mengambil qiyas, bersandar dengan qiyas-qiyas dan pendapat-pendapat manusia dan meninggalkan sunnah-sunnah dan athar-athar. Ya, kemudian beliau Syekh Arafat hafizahullah membahas empat kritikan utama kepada Abu Hanifah rahimahullah ini, apakah benar semuanya atau tidak. Beliau bahas satu persatu dengan pembahasan yang sangat detail, dengan penukilan-penukilan yang sangat berfaedah hafizahullah taala. Beliau mengatakan, ini saya simpulkan di sini ya, adapun tentang penukilan ya disandarkannya pendapat tentang khalqul Quran, akidahnya Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan ini adalah ucapan kekufuran, bukan ucapan sembarangan, ucapan kekufuran yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan terdahulu tentang ya akidah Ahlu Sunnah yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, dan kita telah membahasnya, yaitu Al-Quran adalah kalamullah, laisa bimakhluk. Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk. Ini telah kita bahas ya dengan dalil-dalilnya, walhamdulillah. Adapun yang mengatakan Al-Quran makhluk, itu adalah orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah. Dan ini adalah ucapan kekufuran. Apakah penisbatan, penyandaran ucapan khalqul Quran tersebut benar ya terhadap Abu Hanifah atau tidak? Maka kata beliau Asy-Syaikh Arafat hafizahullahu taala, "Lam tasih fa nisbatul qaul bi khalqil Quran ila Abi Hanifah lam tasih 'inda al-kathir min al-ulama." وصحت عند آخرين ومن أشهر من برأ أبا حنيفة ونفى عنه نسبة القول بخلق القرآن الإمام أحمد رحمه الله. Penyandaran pendapat ucapan Al-Quran itu makhluk kepada Abu Hanifah itu tidak benar di sisi banyak dari kalangan para ulama. Para ulama tidak setuju ya penyandaran, menyandarkan, menisbahkan ya ucapan Mu'tazilah Al-Quran itu makhluk kepada Abu Hanifah itu tidak dibenarkan oleh banyak dari kalangan para ulama. Namun di sebagian para ulama penyandaran tersebut dianggap benar ya. Dan di antara ulama besar yang menolak penyandaran ucapan tersebut kepada Abu Hanifah adalah Al-Imam Ahmad rahimahullah. Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tarikhnya telah mengeluarkan sebuah asar atau dengan sanadnya sampai kepada Ahmad Ibn Hanbal. Beliau Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah mengatakan, "Lam yasih 'indana anna Aba Hanifah kana yaqulu al-Qur'anu makhluk." Tidak benar di sisi kami, kata beliau Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, bahwasanya Abu Hanifah mengucapkan ucapan Al-Quran itu makhluk. Berarti kesimpulannya, kritikan yang pertama dari empat kritikan utama kepada Abu Hanifah tidak benar. Yang kedua, kritikan yang kedua, yaitu yang berkaitan tentang pendapat ucapan bolehnya memberontak kepada penguasa, pemimpin yang zalim, pemimpin yang menganiaya, yang menzalimi rakyatnya. Maka Al-Imam Al-Jassas telah menukilkan dalam Ahkam Al-Quran, Al-qaul bil khuruj 'ala a'immatil jawr. Akan tetapi di sini dikatakan oleh Syekh Arafat hafizahullah, walakin ma 'alaihi atba'uhu al-ahnaf qat-tahawi wa ibn al-hammam wal bazdawi tabri'ata abi hanifah. Akan tetapi ya para ulama madhab Hanafiyah seperti At-Tahawi, Ibn al-Hammam dan Al-Bazdawi, mereka semuanya menolak penyandaran tersebut kepada Abu Hanifah. Mereka ya menolak bahwa Abu Hanifah telah mengatakan seperti itu. Artinya beliau bebas dari penyimpangan tersebut. Beliau tidak mengucapkan ucapan tersebut. Dan Syekh Arafat hafizahullah menyebutkan bahwa Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Khamis dalam risalah doktornya yang berjudul Usuluddin 'inda al-Imam Abi Hanifah, beliau membahas ya permasalahan ini dengan sangat detail Dan kesimpulan beliau bahwa Abu Hanifah rahimahullah telah rujuk, telah bertaubat, telah kembali kepada al-haq dari pendapatnya tersebut. Ya, jadi ya, ini pertengahan dari orang yang mengatakan, menyandarkan ucapan tersebut pada Abu Hanifah, ada yang menolaknya. Beliau Al-Syeikh Abdurrahman Al-Khamis rahimahullah menyatakan, ya, beliau Abu Hanifah telah rujuk dari pendapatnya tersebut. Kritikan yang ketiga, yaitu bid'ah al-irja. Bid'ah al-irja. Bid'ah dari, ya, ucapannya murji'ah. Yang dikenal dengan murji'ah al-fuqaha. Yang mereka menyatakan bahwasanya iman itu hanyalah, ya, ucapan dengan lisan dan pembenaran dalam qalb. Amalan bukan termasuk dari bagian dari iman. Amalan bukan syarat sahnya iman. Ini kesesatan, ya, dan ucapan bid'ah. Ya. Kata beliau, karena, ya, kita telah mempelajari walhamdulillah dan banyak sekali dalam kitab-kitab akidah diterangkan bahwasanya iman menurut ahlus sunnah wal jamaah adalah ucapan dengan lisan, ya, pembenaran, ya, pengakuan, i'tiqad, keyakinan dalam qalb, dalam hati, dan amalan dengan anggota tubuhnya. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kata beliau, Asy-Syaikh Arafat hafizahullah, wa ammal irja' fahuwa sabitun anhu wa lam yathbut ruju'uhu anhu ghafarallahu lah. Kata beliau, ini kesimpulannya, bahwasannya ucapan yang disandarkan kepada Abu Hanifah, yaitu irja' ini, maka ini tetap darinya. Dan tidak tetap beliau telah rujuk darinya. Artinya beliau belum rujuk dari pendapat tersebut. Ghafarallahu lah. Semoga Allah mengampuni beliau. Kemudian, yang keempat. Kritikan terhadap beliau dengan banyaknya beliau mengambil kias-kias dan pendapat-pendapat dengan meninggalkan sunnah-sunnah dan azhar, maka kata Syekh Arafat hafizahullah, fa innal a'immah akhadhu ala Abi Hanifah tawaghulahu fil i'tibar fi i'tibari ra'yi wa qillatil akhdhi bis sunan wal athar ma'a jazmina bi'ulu sya'nihi fil fiqh wal fahm. Kata beliau hafizahullah taala, adapun para ulama, ya, mereka mengkritik Abu Hanifah dikarenakan beliau terlalu berdalam-dalam, ya, terlalu banyak mengambil pendapat-pendapat manusia, ya, kias-kias, dan sangat sedikit mengambil sunnah-sunnah dan athar. Bersamaan dengan pengakuan kita, kita tetap mengakui ketinggian posisi beliau di dalam ilmu fikih dan pemahaman. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seorang ulama fikih, seorang ulama dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Man arada an ya'rifa al-fikha falyalzam Abu Hanifah wa ashabahu." فَإِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَيْهِ فِي الْفِكْهِ. Barang siapa yang ingin mengetahui tentang ilmu fikih, hendaknya dia, ya, bermulazamah kepada Abu Hanifah dan murid-muridnya. Karena masa beliau dengan Abu Hanifah tidak terlalu jauh. Ini menunjukkan ketinggian posisi beliau Abu Hanifah dalam ilmu fikih. Dan begitu pula murid-muridnya. فَإِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَيْهِ فِي الْفِكْهِ. Karena manusia seluruhnya, ya, betul-betul mengambil faedah darinya dalam ilmu fikih. Dalam ilmu fikih. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhaj As-Sunnah menyatakan, kama anna Abu Hanifah wa in kana an-nasu khalafuhu fi asya' wa ankaruha 'alayhi fala yastariba فلا يستريب أحد في فقهه وفهمه وعلمه. Kata beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sebagaimana Abu Hanifah, walaupun banyak manusia menyelisihinya pada beberapa perkara dan mengingkari Abu Hanifah seperti yang dikritikan tadi, terutama empat kritikan yang menonjol tadi. Iya. Maka perlu diketahui tidak ada seorang pun yang mencela Abu Hanifah di dalam ilmu fikih beliau dan pemahaman beliau, ya, dalam ilmu al-fikih. Maka setelah menyebutkan pembahasan yang panjang ini, beliau Syekh Arafat Al-Muhammadi Al-Yamani hafizahullah taala menyebutkan di akhir risalahnya, beliau hafizahullah menyatakan, لا نتهم سلفنا الصالح فيما نسبوه إلى أبي حنيفة بل هم أهل صدق وديانة. Kita tidak menuduh para salaf as-salih, ya, yang menyandarkan pendapat-pendapat menyimpang kepada Abu Hanifah tadi, empat kritikan tadi. Karena mereka para ulama yang mengkritisi Abu Hanifah dengan kritikan-kritikan yang tajam tersebut, ya, mereka adalah orang-orang yang jujur, ahlus sidqin wa dayanah. Orang-orang yang betul-betul berpegang dengan agama Islam. Mereka tidak mengucapkan, mengkritik Abu Hanifah kecuali dilandasi dengan apa? Keikhlasan karena Allah sebagai bentuk pembelaan terhadap sunnah, untuk menjelaskan sunnah kepada umat, untuk menasihati umat Islam. Ya. Kemudian beliau menyatakan, walakin na'taqid annal muhaqqiqin ka syaikhul Islam wa talamizihi wa a'immatid da'wah wal albani wa ghairihim min ahlil ilm dafa'u an Abi Hanifah li amrain. Akan tetapi di sisi yang lain, kita juga meyakini bahwasanya para ulama muhaqqiqin seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan murid-muridnya, dan para ulama dakwah, dan juga Syekh Al-Albani muhaddits fi hadzal 'asr, muhaddits pada zaman ini, dan yang lainnya dari para ulama, mereka membela Abu Hanifah dikarenakan dua perkara. Mereka tetap membela Abu Hanifah, ya, dikarenakan dua perkara. Yang pertama, anna ba'dha ma nusiba ilaihi lam yasih. Karena sebagian dari apa yang disandarkan dari kritikan-kritikan tersebut tidak benar. Yang disandarkan, ditujukan kepada Abu Hanifah dari kritikan-kritikan tersebut tidak benar. Yang kedua, annahu raja'a an katsirin mimma qala in sahhat nisbatu dhalika ilaihi. Ya. Beliau Abu Hanifah rahimahullah telah rujuk dari banyak sekali, ya, ucapan-ucapan yang keliru yang beliau telah ucapkan jika penisbatan tersebut memang benar kepada beliau rahimahullahu taala. Oleh karena itu, ya, kita jangan bingung ketika masih mendapatkan banyak sekali para ulama kita dalam kitab-kitabnya, ya, mereka yang masih menukilkan ucapan dari beliau, ya, Abu Hanifah rahimahullahu taala. Di antaranya di sini, ya, di antaranya di sini yaitu beliau Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, ya, menyatakan demikian. Beliau Al-Imam As-Sabuni rahimahullah masih menukilkan ucapan dari Abu Hanifah rahimahullah. Ketika ditanya tentang hadis, ya, nuzul, turunnya Allah Azza wa Jal, beliau menyatakan, yanzilu bila kaifin. Allah subhanahu wa ta'ala turun. Berarti beliau menetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh, ya, para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Menetapkan sifat an-nuzul, sifat turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kaifin, tanpa diketahui kaifiyah dari turunnya. Dan inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kita tidak boleh menanyakan, ya, kaifiyah dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena, ya, itu adalah perkara gaib yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskannya kepada kita. Maka kita tetapkan sifat turunnya Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah tabaraka wa ta'ala. Berbeda dengan turun yang ada pada diri makhluknya. Ya, dengan tanpa menolaknya, menta'til. Dengan tanpa merubah-rubah maknanya, mentahrif. Dengan tanpa yang membagaimanakan sifat tersebut atau menanyakan bagaimananya, kaifiyahnya, yaitu at-takyif, benar-benar kita tetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, ya, berdasarkan ya dalil-dalil dari Al-Qur'an dan dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan telah diterangkan sebelumnya berulang-ulang bahwasanya hadis yang berkaitan tentang turunnya Allah tabaraka wa taala ini sampai pada derajat mutawatir. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala wa qala ba'dhum, dan sebagian ulama menyatakan yanzilu nuzulan yaliku birububiyyah bila kaifin min ghairi an yakuna nuzuluhu misla nuzulil khalqi bal bitakhalli wa tamalli. Sebagian ulama menyatakan Allah Subhanahu wa taala turun sesuai dengan kebesaran rububiyah Allah tabaraka wa taala tanpa diketahui kaifiyahnya, ya, dan juga tanpa menyamakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk, bal bitakhalli wa tamalli. Dan ini telah kita bahas, ya, tanpa atakhalli, mengosongkan, ya, meninggalkan atau masih menempati. Ini telah kita bahas, ya, waktu itu ketika Allah Subhanahu wa taala, yaitu permasalahan ketika Allah Subhanahu wa taala turun, apakah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala kosong dari Allah tabaraka wa taala atau tidak. Dan telah lewat penjelasannya, walhamdulillahi rabbil alamin. Li'annahu jalla jalaluhu munazzahun an takuna sifatuhu mithla sifati al-khalq kama kana munazzahan an takuna dhatuhu mithla dhawati al-makhluqin famaji'uhu wa ityanuhu wa nuzuluhu ala hasabi ma yaliku bi sifatihi min ghairi tashbihin wa kayfin. Karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jal disucikan, iya, dari menyamakan penyamaan sifat-sifatnya dengan sifat-sifat makhluknya. Allah disucikan dari ya tashbih, penyerupaan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala disucikan dari diserupakan zat-Nya dengan zat-zat makhluknya, maka turunnya atau datangnya Allah, sifat maji, sifat datangnya Allah, wal ityan, sifat ya datangnya Allah, wa nuzuluhu, dan sifat turunnya Allah, ala hasabi ma yaliqu bi sifatihi, sesuai dengan kebesaran dan keagungan ya sifat Allah tabaraka wa taala, min ghairi tashbihin, tanpa menyerupakan dengan sifat-sifat makhluknya, wa kaifin, tanpa membagaimanakan atau menanyakan kaifiyah bagaimananya sifat-sifat tersebut. Wa qala al-Imam As-Sabuni rahimahullah wa qala al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah fi kitab at-tauhid alladhi sannafahu, berkata al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, yang dikenal dengan ya al-Imam ibn Khuzaimah rahimahullah dalam kitabnya at-tauhid yang beliau tulis, wa sami'tuhu min hafidihi Abi Tahir rahimahullah baba dzikri akhbarin tsabitatis sanadi rawaha ulama'ul Hijaz. Saya mendengar dari beliau, ya, dari cucunya Abu Tahir rahimahullah, bab, ya, dalam menyebutkan khabar-khabar, hadis-hadis yang sanadnya tetap, yang telah diriwayatkan oleh ulama Hijaz dan juga oleh ulama Iraq. Rawaha ulama'ul Hijazi wal Iraqi 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nuzuli Rabb ila as-sama'id dunya kula lailatin min ghairi sifati kayfiyatin nuzul ma'a isbatin nuzul. Beliau, ya, meriwayatkan, ya, bahwasanya para ulama Hijaz dan Iraq telah meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia setiap malamnya, sepertiga malam terakhir, tanpa, ya, mensifati ya kaifiyah dari nuzul tersebut, bagaimananya turunnya Allah Ta'ala, bersamaan dengan menetapkan sifat an-nuzul tersebut. Fanashhadu syahadata mukirrin bilisanihi wa musaddiqin biqalbihi wa mustayqinin bima fi hadhil akhbar min dhikri an-nuzul min ghairi an nasifa al-kayfiyata. Kata beliau, maka kita bersaksi dengan persaksian seorang yang mengakui dengan lisannya dan membenarkan dengan kalbunya dan meyakini apa yang terdapat dalam kandungan khabar-khabar hadis-hadis tersebut dari penyebutan sifat an-nuzul, sifat turunnya Allah tabaraka wa ta'ala, min ghairi an nasifa al-kayfiyah, tanpa kita menyebutkan ya kayfiyahnya, bagaimananya dari sifat turun Allah tabaraka wa ta'ala tersebut. Li'anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lam yasif lana kayfiyata nuzuli khaliqina ila sama'id dunya wa a'lamana annahu yanzilu. Karena nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mensifatkan kepada kita bagaimananya kaifiyahnya turunnya sang pencipta kita yaitu Allah tabaraka wa ta'ala ke langit dunia. Rasulullah tidak menjelaskan kepada kita kaifiyahnya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan pengetahuan kepada kita, mengkabarkan kepada kita bahwa Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Wallahu azza wa jal walla nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam bayana ma bil muslimina ilaihi alhajah min amri dinihim. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mewakilkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan seluruh perkara yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dari perkara agamanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan seluruh risalah. Tidak ada yang tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanahnu qailun musaddiqun bima fi hadhihi al-akhbar min dhalika an-nuzuli ghayru mutakallifina lin-nuzuli bi sifatil kayfiyah. Idh an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yasif lana kayfiyata an-nuzul. Intaha kalamuh. Maka kita semuanya mengucapkan dan membenarkan apa yang terkandung di dalam hadis-hadis yang sahih tersebut dari penyebutan sifat nuzul, sifat turunnya Allah tabaraka wa ta'ala, tanpa membebani diri-diri kita ya untuk ya menanyakan atau ya menerangkan bagaimana kaifiyah turunnya Allah tabaraka wa ta'ala. Karena nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak mengkabarkan, tidak mensifatkan hal tersebut kepada kita, yaitu kaifiyah bagaimananya turunnya Allah tabaraka wa ta'ala. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala akhbarana al-Hakim Abu Abdullah al-Hafid qala haddathana Abu Muhammad as-Saydalani قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا أحمد بن الصالح المصري قال حدثنا ابن وهب قال أنبأنا مخرمة بن بكير عن أبيه حاء ini tahwil sanad, ya perpindahan dari satu sanad ke sanad yang lain. Ya, sebagian ulama hadis ketika menuliskan sebuah asar tidak mencukupkan satu sanad. Mereka menggabungkan beberapa sanad dalam satu atsar. Maka disebutkan dengan kalimat ha, perpindahan dari satu sanad ke sanad yang lainnya. Ha wa akhbarana al-Hakim qala haddathana Abu al-Abbas Muhammad ibnu Yaqub al-Asam wa lafdhu lahu. Lafaz ini milik beliau. Lafaz ini milik beliau Muhammad ibnu Yaqub. Qala haddathana Ibrahim ibnu Munkir. Ya, di dalam ya nuskhah yang lain disebutkan Ibnu Munzir, tetapi yang benar sebagaimana disebutkan oleh Syekhuna Yasin Al-Adani Al-Yamani hafizahullah bahwasanya yang benar ini adalah Munkir sebagaimana disebutkan dalam nuskhah ini. wallahu alam. Qala haddatsana Ibnu Wahb an Makhramah Ibnu Bukair an abi, dari Makhramah Ibnu Bukair, dari bapaknya. Faedah dari beliau Syekh Yasin hafizahullahu taala, bahwasanya Makhramah Ibnu Bukair lam yasma' min abi illa haditsan. Makhramah Ibnu Bukair tidak mendengar, tidak meriwayatkan dari bapaknya satu hadis pun, kecuali satu saja, ya. Tidaklah Makhramah Ibnu Bukair mendengar dari bapaknya kecuali satu hadis saja. Wa huwa haditsu salati al-witr, yaitu hadis tentang salat witir. Yaitu hadis tentang salat witir. Wa baqiyatu ma rawaha na'am min abih au baqiyatu riwayatihi min abih bil wijadah. Dan ya, periwayatan-periwayatan Makhramah Ibnu Bukair dari bapaknya, yang lainnya tidak didengar langsung oleh beliau dari bapaknya, tetapi dari wijadah. Dan dibahas dalam ilmu mustalah al-hadis, bahwasanya turuq at-tahammul, cara-cara mendapatkan hadis, seorang rawi mendapatkan hadis dari gurunya, itu banyak. Ada yang dengan apa? Tahdits, ya, majlis al-muhadatsah, majlis at-tahdits, betul-betul guru membacakan hadis-hadis dan murid tersebut mendengarnya. Ada yang mencatat, ada yang langsung menghafalkannya. Iya. Dan juga ada cara yang lain, yaitu ijazah ketika buku atau catatan kitab gurunya diberikan kepadanya. Dan ada dalam bentuk wijadah, yaitu menemukan. Artinya, beliau, walaupun ini putranya, Makhramah Ibnu Bukair rahimahullah, tetapi ternyata beliau mendengar hadis langsung dari bapaknya hanya satu saja, yaitu hadis tentang sholat witir. Dan hadis-hadis yang lain yang beliau riwayatkan dari bapaknya, yaitu Bukair ini rahimahullah, adalah ya dengan jalur wijadah, yaitu menemukan. Beliau menemukan kitab catatan bapaknya, ya, kemudian meriwayatkan darinya. Kemudian meriwayatkan darinya. Dan ini dibahas oleh para ulama hadis dalam kitab mustalah, termasuk turuq at-tahammul, salah satu cara-cara untuk mendapatkan periwayatan hadis. Qala sami'tu Muhammad ibn al-Munkadir, saya mendengar Muhammad, ya, bapaknya ini mengatakan, saya mendengar bahwa Muhammad ibn al-Munkadir, ya, yaz'umu annahu sami'a Umm Salamah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam taqul. Ya. Beliau menyatakan, saya mendengar Muhammad ibn al-Munkadir. Muhammad ibn al-Munkadir, nama beliau Muhammad ibn al-Munkadir ibn Abdullah, Abu Abdullah al-Madani. Ya. Disebutkan oleh sahib, ya, Tabaqat al-Mukthirin min riwayatil hadith, bahwa beliau, ya, thiqatun fadilun, ya, dan beliau min rijali al-jama'ah. Beliau termasuk dari rawi-rawi yang dikeluarkan hadisnya oleh, ya, al-jama'ah, yaitu, ya, penulis kitab induk hadis yang enam, al-imam al-Bukhari, al-imam Muslim, al-imam Abu Dawud, al-Tirmidhi, Ibnu Majah, dan An-Nasai. Beliau, mereka semuanya, ya, mengeluarkan hadis, ya, dari rawi yang bernama Muhammad ibn al-Munkadir, Abu Abdullah al-Madani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan atau, ya, menyebutkan bahwasannya beliau telah mendengar dari Ummu Salamah, istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, nama beliau Hindun bintu Abi Umayyah. Hindun bintu Abi Umayyah ibn al-Mughirah al-Makhzumiyah. Ummu Salamah, Ummul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha, Hindun bintu Abi Umayyah ibn al-Mughirah al-Makhzumiyah. Beliau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya, ya, suami beliau yang pertama, yaitu Abu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha termasuk dari wanita sahabah yang banyak meriwayatkan hadis setelah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan hadis, ya, periwayatannya berjumlah 378 hadis. Beliau Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha menyatakan ni'mal yaum yaumu yanzilullahu ta'ala fihi ila sama'i dunya. Qalu wa ayyu yaumin dhalik? Qalat yaumu arafah. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anha, ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha, sebaik-baik hari adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Maka mereka bertanya, hari apakah itu? Qalat, maka beliau Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha berkata, yaumu arafah, yaitu pada hari Arafah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.